Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas sirah atau kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sekarang kita masih membahas bagaimana sirah atau perjalanan hidup khalifah yang keempat, yakni sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah sebutkan bagaimana keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad adalah sahabat yang paling banyak diriwayatkan keutamaan tentangnya. Beliau adalah salah seorang dari 10 orang sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kemudian juga beliau alaihi salat beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Beliau juga orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar, ikut serta dalam baiat ridwan, dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian juga beliau merupakan ayah dari dua penghulu pemuda surga, yaitu Al-Hasan wal Husain, dan beliau juga termasuk ahlu syura yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu untuk memilih pengganti sepeninggal beliau. Baik. Ini keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rangkaian kisah pasca terbunuhnya Utsman ibn Affan. Setelah Utsman ibn Affan meninggal dunia atau beliau mati syahid karena dibunuh oleh para pengacau, maka kaum muslimin pun mulai mencari figur pengganti khalifah. Siapa yang menempati posisi sebagai khalifah pasca wafatnya Utsman ibn Affan? Disebutkan bahwa Muhammad Al-Hanifiyah ini adalah putranya Ali. Beliau menyebutkan bahwa ketika Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib ini berada di rumahnya. Beliau sedang berada di rumah putranya Muhammad bin Al-Hanifiyah. Kemudian beliau mengunci pintu. Kemudian datanglah manusia yang bergelombol meminta agar Ali radhiyallahu taala anhu ya menjadi khalifah. Mereka kemudian mengetok-ngetok atau menggedor-gedor pintu rumahnya Muhammad Al-Hanifiyah. Mereka mengatakan, inna hadzal rajula qad qutil wa la budda linasi min khalifah. Sesungguhnya orang ini telah meninggal dunia. Ini maksudnya siapa? Utsman. Sesungguhnya Utsman ibn Affan telah meninggal dunia. Wa la budda linas min khalifah. Dan ya, masyarakat tentu menginginkan adanya khalifah, adanya pengganti dari Utsman, adanya pemimpin. Wala na'lamu ahadan ahaqqa biha minka. Maka orang-orang mengatakan, wahai Ali, kami tidak mengetahui ada orang yang lebih berhak untuk menjadi khalifah selain engkau. Artinya masyarakat menganggap bahwa Ali lah satu-satunya figur yang pantas untuk menjadi khalifah pasca terbunuhnya Utsman ibn Affan. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak serta-merta menerima permintaan mereka. Beliau mengatakan, la turiduni fa inni lakum wazirun khairun minni lakum amir. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, jangan kalian jadikan aku sebagai khalifah. Ya, jadikan aku sebagai wazir saja, sebagai pendamping khalifah. Sebagaimana yang telah beliau lakukan di masa kekhilafahannya Abu Bakar Siddiq, di masa kekhilafahannya Umar, di masa kekhilafahannya Utsman, Ali bin Abi Thalib ya berlaku sebagaimana seorang wazir, sebagai menteri, pendamping dan penasehat para pemimpin kaum muslimin. Maka mereka tetap memaksa Ali menjadi khalifah, dan memang benar ya, tidak ada orang yang lebih pantas daripada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Maka beliau radhiyallahu taala anhu menerima ya pengangkatan tersebut dengan syarat, dengan satu syarat. Biarkan beliau pergi ke masjid, nanti kalau ada yang ingin membaiat beliau sebagai khalifah dipersilahkan. Bagi yang tidak ya sudah. Beliau tidak memaksa. Maka kemudian ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa in abaitum alayya fa inna bai'ati la takunu sirran." Kalau kalian bersikeras untuk mengangkatku sebagai khalifah, ya kalian mengabaikan permintaanku agar aku hanya dijadikan sebagai wazir, maka aku akan penuhi. Akan tetapi dengan satu syarat, fa inna bai'ati la takunu sirran. Dengan syarat pembaiatanku tidak dilakukan secara diam-diam, harus dilakukan secara terbuka. Ya, karena kalau dilakukan secara diam-diam nanti bisa jadi tidak mendapatkan lagi legitimasi. Sehingga beliau menginginkan agar Ali bin Abi Thalib ya, agar diri beliau dibaiat secara terang-terangan. Bagaimana caranya? Kata Ali, walakin akhruju ilal masjid faman syaa'a an yubayyi'ani bayani. Maka biarkan aku keluar ke masjid, kalau ada orang yang ingin membaiatku sebagai khalifah, maka silakan dia membaiat. Ya, kalau enggak ya sudah. Nah, kemudian mereka menyetujui syaratnya Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mau membaiat Ali ketika itu. Ya, sebagaimana permintaan Ali, mereka mempersilahkan Ali bin Abi Thalib untuk keluar menuju masjid. Baru kemudian satu persatu orang datang mendatangi beliau, membaiat beliau sebagai khalifah yang keempat. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, proses pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Ya, masing-masing khalifah memiliki perbedaan. Kalau Abu Bakar, ya, para sahabat bersepakat ijma memilih beliau sebagai khalifah pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun Umar, ya, Umar diangkat karena wasiatnya siapa? Abu Bakar. Jadi enggak seragam ya para apa pengangkatan khalifah ini enggak seragam. Abu Bakar diangkat dengan ijma para sahabat. Umar diangkat dengan penunjukan Abu Bakar. Utsman ditunjuk oleh dewan syura. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu hanya menunjuk 6 orang sahabat. Ya, yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga, ditunjuk oleh Umar untuk memilih. Kemudian dipilihlah Utsman. Adapun Utsman, beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak menuliskan siapa akan mengganti beliau. Maka kemudian orang-orang pun menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mengganti Utsman. Dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini adalah kekhalifahan yang sah. Ya, keabsahannya disepakati oleh para ulama. Kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwa kekhilafahan Ali adalah kekhilafahan yang sah. Beliau termasuk dari Khulafaur Rasyidin. Disebutkan bahwa dahulu ada orang yang bertanya atau mengkhabarkan berita kepada Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, ini seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini adalah panggilan dari Al-Hasan Al-Basri. Innama azri atau innama azri bi Abi Musa ittiba'ahu aliyan. Sesungguhnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu dicela karena mengikuti Ali. Artinya karena dia mengakui kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Fa ghadiba Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri sangat murka. Hatta tabayyana al-ghadabu fi wajhihi. Ya, sampai kemudian tampak kemurkaan wajah Al-Hasan Al-Basri. Jadi ketika ada mengatakan, wahai Abu Sa'id, wahai Al-Hasan, sesungguhnya ada sekelompok orang yang mencela Abu Musa Al-Asy'ari karena mengikuti Ali ya bin Abi Thalib. Maka marahlah Al-Hasan Al-Basri, kemudian beliau mengatakan, faman yuttaba, lantas siapa yang mereka ikuti kalau bukan Ali? Siapa yang mereka angkat menjadi pemimpin kalau bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, kutila al-amirul mu'minin, kutila amirul mu'minin Uthman madluman. Sesungguhnya khalifah amirul mu'minin Uthman bin Affan telah terbunuh dalam keadaan dizolimi. Fa'amada nasu ila khairihim fabayauh. Maka manusia pun memohon kepada orang yang terbaik di antara mereka untuk menjadi khalifah. Yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ila khairihim, ya. Mereka memohon kepada orang yang terbaik. Orang yang terbaiklah yang berhak untuk menjadi khalifah. Siapa orang yang terbaik di tengah-tengah para sahabat ketika itu? Ali bin Abi Thalib. Fabayauh, maka kemudian mereka pun membaiat Ali bin Abi Thalib. Faman yuttaba, lantas siapa lagi yang mau diikuti? Ya, hatta raddaha miraran. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengulangnya berkali-kali. Siapa yang harus diikuti, lantas? Lantas siapa yang harus diikuti? Siapa yang harus diikuti kalau bukan Ali bin Abi Thalib? Nah, ini menunjukkan tentang keabsahan, ya, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hal yang senada diucapkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Beliau menjelaskan bahwa memang ada perbedaan pendapat di awal-awal tentang siapa yang berhak atau siapa yang lebih utama. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah di awal masanya mereka sepakat tentang urut-urutan, ya, keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ini mereka sepakat bahwa Abu Bakar nomor satu, kemudian Umar nomor satu. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang siapa yang lebih afdol. Ini pernah kita singgung, ya. Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang lebih afdol antara Uthman dan Ali. Sebagian mengatakan Uthman lebih afdol, sebagian mengatakan bahwa Ali lebih afdol, dan sebagian lagi tawakuf, tidak memberikan komentar, tidak menguatkan Utsman, tidak menguatkan Ali. Mereka tawakuf. Tapi mereka sepakat kalau Abu Bakar nomor satu, Umar itu nomor dua dari tingkat keafdolan. Namun dalam permasalahan kekhilafahan mereka sepakat urut-urutannya seperti apa yang terjadi. Ya, yang pertama memang yang berhak untuk jadi khalifah adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga keempat Ali. Mereka sepakat tentang urut-urutan kekhilafahan. Yang mereka perdebatkan siapa yang lebih afdol antara Utsman dan Ali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ba'du ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkhabarkan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahlu sunnah. Mereka berbeda pendapat siapa yang lebih afdol antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Setelah mereka bersepakat bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Umar. Ayyuma afdol, siapa di antara Utsman dan Ali yang lebih afdol? Faqaddama qaumun Utsman. Ya. Maka sebagian kaum, ya, meyakini bahwa Utsman itu lebih afdol. Wasakatu, kemudian mereka diam. Artinya ya sudah, Utsman afdol. Apakah Ali lebih afdol? Mereka enggak komentari. Pokoknya Utsman lebih apa? Utsman yang ketiga, kemudian siapa yang keempat? Mereka diam. Ya. Atau mereka aurabba'u bi Ali, atau sebagian mereka menjadikan Ali sebagai nomor 4. Wa qaddama qaumun Aliyan, ya, wa qaumun tawaqqafu. Sebagian lagi dari kalangan Ahlussunnah ada yang lebih memprioritaskan Ali. Ali lebih utama daripada Utsman. Sebagian lagi tawakuf. Lakin kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakin istaqarra, ya, amru ahli sunnah ala taqdim Utsman wa in kana hadhihi almas'alah mas'alatu Utsman wa Ali laisat min usulillati yudallilu almukhalif fiha inna jumhur ahli sunnah. Kemudian setelah mereka berselisih, ternyata kemudian mereka sepakat bahwa Utsman bin Affan itu lebih afdol. Kemudian beliau memberikan catatan, masalah siapa yang lebih afdol, Utsman atau Ali, ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi barang siapa yang mengedepankan Ali, ya, daripada Utsman, dia tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tetap berada dalam akidah yang benar. Ya. Kata beliau ini bukan termasuk apa? Usul Ahlussunnah, mengedepankan Utsman daripada Ali, ini bukan usul Ahlussunnah. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, "Oh, Ali lebih afdol daripada Utsman," yang demikian tidak mengapa. Hanya saja dalam masalah khilafah, ini kan kita berbicara tentang permasalahan siapa yang lebih afdol, siapa yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini gak jadi masalah, ada yang mengedepankan Utsman, ada yang mengedepankan Ali. Tapi dalam permasalahan khilafah, ya, dzalika annahum yu'minuna bi annal khalifah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Adapun urusan kekhilafahan, mereka sepakat. Ahlussunnah tidak ada perbedaan sama sekali bahwa urutan-urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maksudnya jangan dikesankan bahwa Utsman itu nyerobot atau ada yang menyerobot, salah satu di antara mereka nyerobot, enggak. Ahlussunnah sepakat. Urut-urutan kekhilafahan ya itu dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ditutup oleh Syekhul Islam dengan ucapannya, "Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula a'immah fahuwa adall min himari ahlih." Ya, barang siapa yang mencela salah satu dari pemimpin ini, maka dia lebih sesat daripada keledainya. Ya, lebih sesat. Nah, jadi maksudnya Syekhul Islam, kalau masalah keutamaan silakan ya, kalau misalnya ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, ini tidak menjadi masalah. Walaupun Ahlussunnah akhirnya sepakat bahwa Utsman itu lebih afdal daripada Ali, tapi dalam permasalahan kekhilafahan ya tidak boleh dicela. Inilah urutan-urutan yang benar. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Jangan kemudian ada kesan ya salah seorang di antara mereka menyerobot ya yang lainnya. Ini yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan bahwa kekhilafahan Ali adalah kekhilafahan yang mendapatkan legitimasi dari para sahabat, bukan kekhilafahan yang ilegal. Nah, maka jadilah Ali bin Abi Thalib ya sebagai khalifah yang keempat sebagai pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perang Jamal, Ma'rakatul Jamal. Ya, ini yang menjadi perdebatan banyak orang. Ya, kok bisa para sahabat itu saling berperang? Kok bisa para sahabat itu saling berbunuh-bunuhan? Kita akan kupas apa sih sebenarnya yang terjadi di balik perang Jamal. Apakah benar seperti yang dikesankan oleh orang bahwa para sahabat itu ya haus kekuasaan sehingga mereka rela bunuh-bunuhan untuk mendapatkan kursi kekhilafahan? Jauh sekali. Enggak. Maka kita akan bahas ya, tolong perhatikan Bapak dan Ibu karena ini akan menjadi bekal Bapak dan Ibu kalau ada yang menuduh para sahabat itu berperang untuk merebut kekuasaan. Kebanyakan apa yang kami sampaikan ini kami nukilkan dari Hukbah min Tarikh ya, karya Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala, seorang ulama Kuwait. Lihat kitab beliau itu bagus sekali ya, tertibnya atau apa namanya urutan-urutannya itu bagus ya. Jadi seseorang bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Baik, kita mulai dengan mukadimahnya. Ketika Ali, ingat ya, ketika Ali diangkat menjadi khalifah, itu belum ada aksi sama sekali terhadap orang-orang yang membunuh Utsman. Jadi orang-orang yang membunuh Utsman itu berkeliaran, masih berkeliaran di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah para sahabat. Kenapa nih kok Ali gak bersikap tegas kepada orang-orang yang telah membunuh Utsman? Maka mereka pun ingin ya, bahasa kita apa, ingin melakukan eksekusi terhadap pembunuh Utsman. Hal ini dimulai ketika Talhah dan Az-Zubair. Ingat Talhah dan Zubair ini, dan Az-Zubair ya, Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam, ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk 10 orang sahabat yang masuk ke dalam surga. Ya, al-asyaru mubasyyaruna bil jannah, al-asyara al-mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dikabarkan bahwa mereka masuk ke dalam surga. Maka Talhah dan Az-Zubair ini minta izin kepada Ali untuk meninggalkan kota Madinah. Kemana? Ke Mekah. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang berada di kota Mekah. Maka mereka pun pergi ke Mekah. Maka di Mekah berkumpullah Aisyah, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Ya'la bin Munyah ya, yang berasal dari Basrah, dan Abdullah bin Amir ya, gubernur Kufah di masanya Utsman ibn Affan. Ya, mereka bertemu di Mekah, kemudian mereka bersepakat, kita harus cari pembunuhnya Utsman untuk kita eksekusi. Ya, kemudian terdengar kabar bahwa pembunuhnya Utsman itu berada di kota Basrah di Irak. Makanya nanti pasukan itu enggak mengarah ke Madinah. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Aisyah dan sahabat yang lainnya ingin memberontak kepada Ali? Tidak sama sekali. Kalau mereka ingin memberontak kepada Ali, pasukannya niscaya akan menuju ke kota Madinah. Tapi mereka enggak ke Madinah. Mereka ke Basrah. Menunjukkan motivasi mereka yang jelas bukan untuk memerangi Ali, tapi untuk memerangi orang-orang yang telah membunuh Utsman, yang kabarnya mereka berada di Basrah. Maka kemudian berangkatlah ya sekitar 5.000 sampai 6.000 orang dari Makkah ke Basrah untuk mencari dan mengeksekusi pembunuh Utsman. Jadi ini awalnya. Tidak ada sama sekali mereka niat untuk memerangi Ali. Yang mereka inginkan adalah pembunuh Utsman. Wajar. Utsman ini adalah kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terkasihnya Nabi alaihi salatu wasallam, memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka. Ketika dibunuh, kok kenapa kok pembunuhnya bebas berkeliaran? Ini kan tentu menimbulkan sakit hati di tengah para sahabat. Gimana antum coba misalnya? Ada orang yang membunuh sahabat. Antum berada di sana. Loh, kenapa ini si fulan kok enggak dihukum padahal dia yang telah membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Ini perkara ijtihad yang para sahabat ya, mereka memutuskan karena melihat Ali tidak segera mengeksekusi, dan Ali pun punya alasan, nanti kita jelaskan kenapa kok Ali tidak mengeksekusi mereka. Ada alasannya. Ini masalah ijtihadiyah. Aisyah, Talha dan Zubair punya ijtihad, Ali ya juga punya ijtihad. Ali punya ijtihad kenapa tidak mengeksekusi para pembunuh Utsman. Aisyah, Talha dan Zubair punya ijtihad mengumpulkan pasukan untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman. Maka kemudian berangkatlah mereka ya menuju Basrah. Di Basrah, sebelum masuk ke kota Basrah, mereka disambut oleh gubernur Basrah yang baru saja diangkat oleh Ali bin Abi Thalib yang bernama Utsman bin Hunayf. Maka Utsman bin Hunayf melihat rombongan Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha dan Zubair beserta 5.000 orang pasukan. Beliau menyambut di luar kota Basrah. Kemudian menyuruh mereka menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib. Nah, mau gak mereka? Ikut gak mereka? Mereka ikut. Apa kata Utsman bin Hunayf? Oke, kita tunggu Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi mereka tetap taat. Tunggu Ali bin Abi Thalib, mereka tunggu Ali. Ya. Namun ketika itu, ketika pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair sedang berada di luar kota Basrah, mereka pun diserang oleh pasukannya Jabalah. Jabalah ini salah seorang yang terlibat pembunuhannya Utsman. Memang pengacau, provokator. Dia membawa 700 orang pasukan. Karena mereka tahu mereka akan dieksekusi, mereka nyerang duluan. Dah. Pasukannya Aisyah diserang oleh mereka. Tentu pasukannya Aisyah tidak tinggal diam. Dilawan oleh mereka. Kemudian dibasmilah pasukannya Jabalah 700 orang tadi. Yang terdengar di telinga Ali bahwa pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair itu memerangi pasukannya Ali yang berada di bawah kepemimpinan Utsman bin Hunayf. Wah, berarti ngajak perang. Makanya Ali mengirimkan pasukan. Beliau pun berangkat ke Basrah dengan membawa 10.000 pasukan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi, pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair itu sudah mau menunggu, tiba-tiba mereka diserang. Diserang oleh pasukannya orang-orang Khawarij, kemudian ya dibasmi oleh pasukannya Aisyah. Yang terdengar di telinga Ali, mereka ya memerangi pasukannya Utsman bin Hunayf. Ya, yang namanya zaman dahulu, namanya berita ya, jauh sekali. Ini kita lihat petanya. Ya, Bapak dan Ibu silakan lihat petanya. Nah, ini zaman dulu loh ya, bukan zaman sekarang ya. Aduh, kok raih sore meneh. Oh, bisa. Loh, kok enggak nyala? Hah? Ya, barang KW. Kita lihat di sini, yang bagian utara itu Madinah. Itu Madinah, kemudian bagian bawah itu Mekah, ya. Nah, Basrah itu di mana? Ujung sana. Jauh sekali. Kalau memang benar yang dikatakan oleh mereka bahwa pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair ini ingin memberontak kepada Ali, ya arah panahnya enggak ke Basrah dong. Tapi ke mana? Ke Madinah. Karena Ali ketika itu berada di Madinah, tapi mereka menuju ke Basrah, ya. Nah, ini dia. Di sini pasukannya Aisyah 6.000 orang berangkat dari sini. Kecilian. Nah, ini kemudian dari Madinah Ali berangkat ke sini. Ya, dari sini. Ini Madinah. Nah, ini Basrah. Ya, jelas ya, Bu Madinah Ibu. Berarti apa? Tuduhan bahwa Aisyah itu ingin memerangi Ali bin Abi Thalib tidak benar, karena mereka melancarkan serangan itu ke Basrah. Baik, nah ini bantahannya ya. Di sini kita bisa lihat jelas sekali bahwa para sahabat tidak ingin memerangi Ali. Pertama, mereka hanya ingin membalas para pembunuh Utsman. Jelas, ini motif mereka. Kemudian yang kedua, dan ini perkara ijtihad mereka ya. Ali punya ijtihad, mereka juga punya ijtihad. Mereka semua alul ijtihad. Yang orang yang berijtihad, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia salah dapat satu pahala. Maka ijtihadnya Aisyah, Thalhah dan Zubair, pembunuh Utsman harus segera dieksekusi. Kemudian yang kedua, mereka mau menurut ketika disuruh oleh Utsman bin Hunayf, tunggu sampai Ali datang. Mereka nurut. Mereka nunggu Ali sampai datang. Tapi ternyata terjadilah serangan tersebut, Jabalah menyerang mereka, ya. Maka kemudian Aisyah, pasukan Aisyah melakukan balasan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling jelas, kalau mereka memang ingin menyerang Ali, merebut kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak langsung ke Madinah? Kenapa mereka ke Basrah? Ini alasan yang demikian jelas, terang benderang, bahwa pasukannya Aisyah, Thalhah dan Zubair sama sekali tidak berkeinginan untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian datanglah pasukan Ali bin Abi Thalib ya ke Basrah dengan 10.000 pasukan. Beliau pun kemudian mengirim Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Al-Qaqa bin Amr radhiyallahu anhuma untuk berunding dengan pasukannya Thalhah, Zubair dan Aisyah. Jadi Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Al-Qaqa bin Amr ini diutus oleh Ali buat arbitrase. Arbitrase itu apa? Perjanjian damai. Ya, ini kita sama muslim, kenapa berperang? Ya. Maka kemudian mereka terjadi dialog antara Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Al-Qaqa bin Amr dengan Thalhah dan Az-Zubair. Thalhah dan Zubair itu bersikeras agar pembunuh Utsman segera ditindak. Namun Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Al-Qaqa bin Amr sebagai utusan Ali, sebagai representasi dari Ali bin Abi Thalib, mengungkapkan, "Enggak bisa sekarang, suasana lagi kacau. Gimana kalian minta dieksekusi?" Ya, kita tahu kemarin berapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman? 2000 pasukan. Dan itu berasal dari banyak tempat. Ya, ada yang berasal dari Kufah, ada yang berasal dari Basrah, dan ada yang berasal dari Mesir. Dan mereka ini masing-masing punya kabilah, punya suku. Kalau misalnya mereka dieksekusi langsung saat ini, tiba-tiba sukunya berontak, enggak terima. Tambah kacau enggak kira-kira? Tambah kacau. Makanya Ali bin Abi Thalib menunda eksekusinya sampai keadaan stabil. Tapi mereka mengatakan mereka setuju kalau pembunuhnya Utsman harus dikisos. Hanya pihaknya Ali mengatakan waktunya ditunda, tidak sekarang. Maka kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Akhirnya apa? Tidak ya saling menyerang, tidak jadi berperang. Pasukannya Aisyah, Thalhah dan Az-Zubair tetap berada di sana. Pasukan Ali menjaga jarak, tidak saling serang, menyerang. Alhamdulillah. Jadi enggak perangnya. Ini belum selesai ceritanya, ya. Kemudian ini alasan mengapa Ali bin Abi Thalib tidak mengkisos pembunuh Utsman. Yang pertama, beliau menunggu adanya permintaan dari keluarga Utsman. Ini kita dari telah dari karya-karya para ulama, ya, Ali disebutkan bahwa diantara sebabnya mengapa Ali tidak mengkisos pembunuh Utsman, keluarganya Utsman itu tidak meminta, belum ada permintaan dari keluarganya Utsman. Ya, adapun Aisyah, Thalhah dan Az-Zubair ini bukan keluarganya Utsman, mereka tidak punya hak untuk meminta, ya, agar dikisos pembunuhnya Utsman. Maka ini sebab yang pertama kata para ulama, kemungkinannya Ali tidak melakukan eksekusi. Kenapa? Karena masih menunggu permintaan keluarganya Utsman. Kemudian yang kedua, beliau menanti saat yang tepat. Yang ini tadi yang kita sebutkan. Karena orang yang terlibat pembunuhan Utsman banyak sekali, 2000 orang, dan mereka berasal dari kabilah yang bermacam-macam. Urusannya bukan urusan yang gampang. Ya, kalau kabilahnya menerima, kalau kabilahnya nggak menerima, bisa terjadi peperangan di sana. di sana sini, pemberontakan di sana sini. Dan juga beliau radhiyallahu anhu melihat bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dahulu ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika itu sampai memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan hubungan selingkuh dengan seorang sahabat. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat, kemudian beliau mengatakan, siapa yang melindungi keluargaku dari kejahatan munafik ini? Tiba-tiba goncang orang-orang Muhajir, ya, orang Aus dan Khazraj. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay ini memiliki posisi tengah-tengah mereka. Dahulu mereka bersepakat untuk memilih Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Madinah. Maka Abdullah bin Ubay ini memiliki posisi. Maka Nabi membatalkan. Ya. Kenapa? Karena melihat reaksi, ternyata ada di antara para sahabat yang tidak terima kalau Abdullah bin Ubay dibunuh. Maka beliau menunggu. Inilah sebabnya mengapa Nabi alaihi salatu wasallam mengundurkan atau bahkan sama sekali tidak membunuh kaum munafikin, karena akan terjadi kegoncangan. Maka demikian juga yang dilakukan oleh Ali. Pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh Ali, beliau meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ijtihad beliau. Ini background dari ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi bukan hanya mengikuti hawa nafsu, ya sudahlah, sepele ya Uthman, biarin aja mati. Enggak. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Maka sebagaimana kita katakan tadi, keadaan sudah menjadi tenang. Pasukan Ali ya tidak menyerang pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair. Pasukannya Aisyah, Talha dan Zubair pun tidak menyerang pasukan Ali. Tapi kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, muncul para penyusup. Ketika ya menjelang waktu subuh, ya pasukan pemberontak ini, orang-orang yang sebelumnya terlibat pembunuhan Utsman bin Affan, mereka menyelinap kemudian melakukan serangan ke pihaknya Ali, ya, ke pihaknya Aisyah, Talhah dan Zubair. Mereka membunuh banyak dari pasukannya Aisyah, kemudian mereka melarikan diri. Maka pasukannya, ini masa fitnah memang seperti itu ya. Maka pasukannya Zubair, Talha dan Aisyah mengira bahwa Ali telah membatalkan perjanjian. Kenapa? Karena mereka menyerang terlebih dahulu. Wah, batal ya perjanjiannya, gimana? Tadi bilangnya tidak boleh saling menyerang, ternyata kita diserang terlebih dahulu. Ayo angkat senjata. Akhirnya mulailah pasukannya Aisyah, Zubair dan Talha ikut mengangkat senjata. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib tidak tahu kalau ya pasukannya Talha itu diserang terlebih dahulu, enggak tahu. Tapi mereka melihat pasukannya Talha, Zubair dan Aisyah sudah bergerak menuju mereka, maka Ali pun menyuruh pasukannya untuk bersiap. Ya. Jadi ini mulainya ada kesalahpahaman antara para sahabat akibat para provokator tadi. Pasukan Talha, Zubair dan Aisyah mengira yang menyerang duluan itu adalah pasukannya Ali. Pasukan Ali mengira pasukannya Talha, Zubair dan Aisyah telah memulai pertempuran melanggar perjanjian. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya peperangan antara dua kelompok pasukan kaum muslimin yang di dalamnya banyak sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Paham tadi ya akar permasalahannya? Jadi mereka enggak tahu. Ya, tiba-tiba ada penyusup, mereka mengira itu pasukan lawannya, kemudian terjadilah pertempuran. Maka kemudian pertempuran berlangsung dengan demikian dahsyatnya, sampai kemudian para sahabat berusaha untuk menghentikan peperangan tersebut. Karena mulai melihat bagaimana para sahabat mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, kemudian melihat temannya bergelimpangan di medan pertempuran. Ya, maka kemudian mereka berusaha untuk menghentikannya, tapi enggak bisa. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyuruh seseorang yang bernama Ka'ab bin Sur untuk membawa mushaf. Bawa mushaf, ya. Berhenti berperang. Tapi sebelum dia ya menghentikan orang untuk berperang, dia sudah dipanah terlebih dahulu. Meninggal. Sehingga tidak bisa memberikan peringatan ke tengah-tengah kaum muslimin untuk menghentikan peperangan. Sehingga peperangan pun kemudian berkecamuk dengan dahsyatnya. Nah, inilah yang Syekh Utsman Khamis menukilkan bait syair dari Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menukilkan bait-bait syair dari Ummul Qais. Beliau mengatakan, "Al-harbu awwalu ma takunu ya fatiyatan tas'a bizinatiha likulli jahul." Perang itu di awalnya itu seperti seorang gadis yang demikian menarik. Dia berjalan dengan perhiasannya untuk menggoda orang-orang yang bodoh. Jadi perang di awalnya itu orang semangat ya. Wow, perang, ayo kita perang, ayo kita berontak. Ini bait yang syair yang sangat mengena, berlaku pada setiap zaman. Di awal perang orang bersemangat, wah ayo kita perang. Hatta idza ista'alat wa syabba diramuha ya walad ajuzan ghayra dhati halilin. Kemudian ketika perang itu sudah mulai berkecamuk, mulai jatuh korban ya, api peperangan sudah mulai berkobar, ternyata gadis yang cantik dan menggoda tadi tiba-tiba berubah menjadi wanita tua yang tidak punya daya tarik sama sekali. Yang tadinya sangat bersemangat untuk melakukan peperangan, ketika mulai terlihat ada yang jatuh korbannya, oh ternyata peperangan seperti ini. Ya, kita lihat dahulu ketika orang-orang memberontak ya di Suriah. Awal-awalnya semangat, masya Allah, jihad, perang. Ya, tapi kemudian setelah berlanjut, baru mereka menyesal. Banyak di antara mereka harus meninggalkan negeri mereka. Banyak di antara mereka yang kehilangan keluarga. Ya sampai sekarang nggak berhenti konfliknya. Udah berapa tahun? Konflik Suriah itu dari saya masih belajar di Yaman. Awal datang ke Yaman. Sekarang 2020 belum selesai. Saya masuk ke Yaman 2010. 10 tahun masih perang sampai sekarang. Makanya perang itu di awalnya barakallahu fikum tampak seperti gadis perawan yang menggoda. Tapi setelahnya, setelah perang itu berjalan, dia berubah menjadi wanita tua. Ya. Syamta ayun karu launuha wa taghayyarat makruhatan li syammi wa takbir. Wanita yang cantik tadi berubah, rambutnya tiba-tiba berubah, kulitnya keriput, baunya berubah menjadi tidak sedap. Enggak ada satu orang pun yang mau menciumnya. Ya, itulah hakikat dari peperangan. Jadi jangan sok jagoan kalau mau perang, ya. Perang tuh enggak enak. Ya, makanya betapa banyak ya para ulama mencegah kita atau memerintahkan kita untuk bersabar. Bersabar misalnya dengan kekurangan pemerintah, jangan menjadi provokator. Nanti kalau terjadi peperangan, perang saudara misalnya di negeri kita, banyak hal yang akan kita sesali. Banyak hal yang kita akan sesali. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Banyak-banyak bersabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya akibat yang baik atau akhir yang baik. Baik, kemudian ini juga yang menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa lamu annallaha syadidul iqab." Dan jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Peperangan tersebut yang meninggal bukan hanya orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang mulia, para sahabat yang mulia yang dulunya berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa akhir dari peperangan, dari perang Jamal? Ya, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam gugur dalam medan pertempuran. Dengan demikian perang Jamal dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian Ali sangat bersedih ketika melihat jasad para sahabat ya di medan pertempuran Jamal. Beliau mengatakan, waditu anni mitu qabla hadza bi 20 sana. Saya berharap saya meninggal dunia 20 tahun sebelum hari ini. Artinya beliau tidak ingin menghadapi peristiwa ini, saking sedihnya melihat mayat para jenazah para sahabat bergelimpangan di perang Jamal. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengembalikan Aisyah ke Madinah. Nah, pasca perang Jamal, Aisyah radhiyallahu anha dikembalikan oleh Ali ke kota Madinah. Sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang terjadi ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ali, "Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah ta'amrun." Wahai Ali, sesungguhnya di antara engkau dan Aisyah nanti akan ada perselisihan. Qala ana ya Rasulullah. Maka Ali mengatakan, "Saya wahai Rasulullah, saya akan berselisih dengan Aisyah." Qala na'am. Ya, iya kamu yang akan berselisih dengan Aisyah. Qala ana, beliau mengulangi lagi, "Saya Rasulullah, saya akan berselisih dengan Aisyah." Ya, maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fa ana ashqahum ya Rasulullah." Maka aku akan menjadi orang yang paling celaka karena berurusan dengan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak Ali, kamu bukan orang yang paling celaka. Walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha." Tapi kalau memang terjadi ini wahai Ali, ya terjadi perselisihan antara engkau dan Aisyah, saya pesan satu saja, tolong kembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Maka Ali bin Abi Thalib pun membawa Aisyah radhiyallahu anha kembali ke kota Madinah. Dengan demikian selesailah peperangan Jamal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi bagaimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ya, Ali ini enggak banyak, enggak panjang masa jadi khalifahnya, tapi banyak perang saudara. Ya, terjadi perang saudara di tengah-tengah kepemimpinan beliau. Ya, nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.